Lepaskan dari yang malam yang indah, jangan sia-sia muda belia. Berhati gembira di malam yang riang, suasana meriah malam muskan dari dia. Skandaria, malam yang indah, jangan sia-sia muda belia. Berhati gembira di malam yang riang, suasana meriah malam Skandaria. Malam Skandaria.